بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasannya pelajarannya pada daras yang ke-16 ini pada jilid yang ketiga sekarang tamrin ثانية عشرة yang ke-12 تأمل المثال perhatikan contoh ini ثم أكمل الجمل الآتية kemudian sempurnakan atau lengkapi kalimat-kalimat berikutnya بوضع ذو أو ذا dengan meletakkan kata ذو atau kata ذا memilih salah satu dari dua kata ini, dua lafaz ini. Zu ataukah za. Ya, fil faraghi pada tempat yang kosong, pada titik-titik sebagai berikut. Perhatikan contohnya. Ya, penggunaan dua kata tersebut, zu atau za. Ya, adapun secara makna sebenarnya sama. Ya. Yakni bermakna sahib. Bagaimana dulu sudah pernah disampaikan untuk zu, jadi zu ini bermakna sahib yang mempunyai, yang memiliki. Hanya saja ketika digunakan dalam kalimat, tentunya dia akan menyesuaikan dengan letak atau kedudukan dalam kalimat, sehingga nanti dipilih lafadznya atau bentuk lafadznya, apakah menggunakan bentuk lafadz zu ataukah za. Perhatikan contoh yang pertama atau yang baris di atas. Indi daftarun zu waraqin musawwarin. Saya mempunyai buku tulis yang mempunyai kertas bergaris. Kalau diartikan harfiah atau letter lock ya. Zu waraqin musawwarin yang mempunyai kertas bergaris. Ya. Jadi buku tulis tadi daftarun ya zu waraqin musawwarin, buku tulis yang mempunyai kertas yang bergaris. Buku tulis yang bergaris atau yang kertasnya bergaris. Ini. Nah, di sini dalam kalimat ini zu ya kedudukannya sebagai na'at, sebagai sifat pada kata daftarun. Ya, daftarun di sini dalam kalimat ini sebagai mubtada. Ya, daftarun ini mubtada muakhir, mubtada yang diakhirkan. Ya, adapun indi ini khobarnya, yakni khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Nah, kemudian tadi daftarun sebagai mubtada, maka dalam kalimat dia marfu. Ya, dengan tanda dhammah ya, dibaca daftarun. Nah, dan kemudian dia mempunyai na'at. Ya, mempunyai na'at atau sifatnya. Ya, tentunya na'at akan mengikuti man'ud. Ya, daftarun ya, dalam kaitannya dengan na'at man'ud, daftarun ini sebagai man'ud. Ya, lafaz zu inilah yang menjadi na'atnya. Sehingga na'at ini atau lafaz zu dia mengikuti, menyesuaikan dengan man'ud pada kata daftarun tersebut. Jadi zu ini keadaannya marfu'. Jadi i'rabnya sama mengikuti menyesuaikan dengan man'utnya yang marfu ya daftarun. Sehingga lafaz yang digunakan di sini zu. Ya, berarti di sini menunjukkan apa? Zu ini digunakan dalam keadaan marfu. Contoh yang berikutnya. Sampingnya kalimat berikutnya hadza mushafun zu harfin kabirin. Ini mushaf. Ya. Zu harfin kabirin yang mempunyai huruf besar. yang berhuruf besar. Ya. Zu dalam kalimat ini sebagai na'at dari kata mushafun. Maka nanti dia i'rabnya mengikuti pada kata mushafun. Sekarang dilihat mushafun. Hadza mushafun. Ini adalah mushaf. Nah, ini kalimat pokok, ya, kalimat inti. Hadza sebagai mubtada, mushafun sebagai khobar. Ya, khobar ini juga termasuk isim yang marfu', yang keadaannya rafa'. Dan kemudian tadi lafaz ini atau khobar ini mempunyai na'at, yakni kata zu tersebut. Maka na'at atau zu ini akan mengikuti i'rabnya pada i'rab mushafun. Ya, tadi mushafun itu marfu', maka zu juga ikut marfu'. Ya, sehingga dibaca diucapkan dengan zu. Ya. Jadi zu ini digunakan pada keadaan rafa', ya, ketika isim ini marfu'. Ya, dan tanda rafa'nya itu dengan wawu, ya, pada lafaz zu tersebut. Ya, ada wawunya, ya, ada dua huruf zu, zal dan wawu. Nah, wawunya ini yang menjadi tanda rafa'nya. Jadi digunakan dalam keadaan marfu'. Ya. Contoh yang di bawahnya, yang di bawahnya, kalimat di bawahnya, ishtaraitu daftaran zu waraqin musawwarin, saya membeli buku tulis yang mempunyai kertas yang bergaris, yang kertasnya bergaris. Nah, di sini za, ya, sebagaimana kalimat yang di atasnya, ini dia sebagai na'at dari kata daftaran. Lalu dilihat daftaran, ishtaraitu daftaran, ini kalimat yang pokok, yang inti, ya. Ishtaraitu fi'al, kemudian diikuti fa'ilnya dhamir ta', kemudian daftaran ini sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih, ya, maka keadaannya mansub dengan tanda fathah. Sehingga dikatakan daftaran. Nah, daftaran ini mempunyai na'at, yakni kata za tersebut. Jadi na'at mengikuti man'atnya. Za ini mengikuti, menyesuaikan dengan daftaran yang mansub. Berarti za ini juga mansub. Dan nasabnya ini dengan alif pada lafaz za ini. Sehingga dikatakan, diucapkan za, ya, dengan alif. Wawu pada keadaan rofak tadi berubah menjadi alif pada keadaan nasab. Contoh yang berikutnya, uridu mushafan. Uridu mushafan za harfin kabirin, saya ingin mushaf yang mempunyai kertas, yang mempunyai huruf besar, yang berhuruf besar. Za sebagai na'at dari mushafan. Mushafan di sini sebagai maf'ul bih dari uridu, dia mansub dengan tanda fathah. Maka dikatakan mushafan. Sehingga apa? Na'atnya juga ikut menjadi nasab, menjadi mansub keadaannya, yaitu berubah menjadi za. Lafadznya menjadi za dengan tanda nasab fathah. Ya, ini za. Jadi ini perbedaan antara zu dengan za, yakni sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Ya, ketika digunakan dalam kalimat, lihat, perhatikan kedudukannya sebagai apa, ya, keadaan i'rabnya bagaimana. Ya, kalau dia rafa', maka dengan zu dengan tanda wawu. Kalau keadaannya nasab, maka dengan lafaz za dengan tanda i'rab atau dengan tanda nasabnya alif. Ini. Dan nanti satu lagi jenis i'rab yang terjadi pada isim, yaitu jar. Ya, mungkin bisa ditambahkan sekilas, ya. Nah, kalau jar nanti bagaimana? Ya, untuk tanda jar pada lafaz zu nanti untuk keadaan jar, ya, atau zu itu nanti menjadi majrur, maka nanti tandanya, tanda jarnya itu dengan huruf ya. Sehingga nanti lafaznya menjadi zi, zal, ya. Ya, sebelum ya dikasrah, menjadi zi ini. Ya mungkin contoh nanti bisa dicari. Atau bisa dibuat misalkan nanti daftarin ya dalam satu kalimat ya. Lafadz daftarin itu majrur, maka sifatnya juga majrur. Daftarin zi waraqin musaffarin atau mushafin, mungkin dalam satu kalimat nanti keadaannya majrur ya, mushafin zi harfin kabirin ini. Jadi ini pada lafadzu seperti ini, tanda rafa'nya dengan wawu ya zu, kemudian tanda nasabnya dengan alif za, dan tanda jarnya itu dengan huruf ya menjadi zi. Dan ini zu termasuk al asmaul khamsah ya, termasuk isim-isim yang lima seperti abu, aku ya ini. Jadi kesamaannya pada tanda i'rabnya. Baik. Dan penggunaan zu ya selalu diikuti mudhaf ilaih. Jadi zu itu tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa satu kata ini sendirian. Satu lafaz sendirian tidak. Dia harus disertai dengan mudhaf ilaih. Ya. Zu waraqin, zu harfin dan seterusnya. Jadi waraqin ataupun harfin ini yang menjadi mudhaf ilaih dari zu tersebut. Dan perhatikan pula yang berubah hanya pada lafaz zu atau hanya pada mudhafnya. Zu waraqin, za waraqin, zu harfin, za harfin. Jadi yang mengalami perubahan hanya pada lafaz zu atau hanya pada mudhaf. Adapun mudhaf ilaih sama sekali tidak berubah, sama sekali tidak terpengaruh. Mudhaf ilaih selalu majrur. Ya, ini. Kemudian beberapa contoh. Ya. Kalimat yang berikutnya nomor 1 pertama. Ya, indi daftarun zu zilafin jamilin. Ya. Daftarun zu zilafin jamilin. Saya mempunyai buku tulis yang bersampul bagus, yang mempunyai sampul yang bagus. Ya, daftarun zu zilafin. Yang nomor 2, uridu daftaron. Ya, uridu daftaron za zilafin akhbara. Ya, daftaron za zilafin, ya, mansub ya, menjadi za. Ya, saya ingin buku tulis yang mempunyai sampul hijau, yang bersampul hijau. Baik, ini contoh pada kalimat-kalimat tersebut, ya. Yang berikutnya nanti dilanjutkan ba'da salat insyaallah. Wallahu a'lam. Insyaallah melanjutkan pembahasan tamrin yang ke-12 ya. Tadi dua contoh kalimat ya, penggunaan zu atau za sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat ya. Pada kedudukan rafa ya, atau keadaannya marfu, maka yang digunakan lafaz zu yakni dengan tanda rafa wawu tersebut. Adapun pada keadaan nasab ya, kedudukan yang mansub ya, maka lafadznya berubah ya, menjadi za dengan tanda nasabnya alif ini. Yang contoh dari dua kalimat yang disebutkan di sini, yang nomor 1 tadi, indi daftaron zu zilafin jamilin. Yang kedua, uridu daftaran za zilafin akhwara. Ya. Yang berikutnya dibaca satu persatu. Ra'aitu ma'al mudiri fa'zulan za lihyatin baydo'a. Ya. Ra'aitu ma'al mudiri rajulan za lihyatin baydha'a. Ya, rajulan za lihyatin. Oh, ya. Artinya saya melihat bersama Pak Kepala Sekolah seorang laki-laki yang mempunyai janggut putih. Ya. Yang berjenggot putih, ya. seseorang ya, rajulan dza lihyatin baywa'a, seseorang yang berjanggut putih atau berjenggot putih ya. Nah, dalam bahasa Indonesia ya bisa diganti dengan awalan ber ya, yang mempunyai jenggot atau yang berjenggot. Berikutnya anna talibul jadidu bi nadarati jamilati. Ya. Aina talibul jadidu dzun nadaratil jamilati. Jadi dzu ya, marfu ya dengan wawu karena sebelumnya marfu ya. Kemudian diikuti mudhaf ilaih an-nadharati ya, dengan alif lam dan lamnya masuk ke nun ya, an-nadharati, maka tadi dzu ketemu alif lam masuk ke nun ya, langsung dibaca dzun-nadharati ya. Kalau yang sebelumnya, contoh-contoh yang sebelumnya di situ mudhaf ilaihnya nakirah ya, tidak berawalan alif lam, maka zu ya, dibaca sebagaimana asalnya zu atau za ya. Tetapi kalau mudhaf ilaih dari zu itu ma'rifah atau dengan alif lam, maka dia langsung masuk ke alif lam tersebut, langsung bersambung dengan alif lam yakni ke huruf lamnya atau ke huruf yang sesudah lam kalau itu huruf-huruf yang idgham ya. Ini jadi dzun-nadharati. Atau kalau nasab ya nanti dzan-nadharati. Seperti itu. Artinya di mana wajan dari yang menggunakan kacamata. Iya. Kacamata yang bagus itu. Iya. Atau tadi dengan per ya, cukup ya. Berkacamata. Ya. Di mana siswa baru yang berkacamata bagus itu? Ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ya, bisa diganti dengan awalan ber. Ya, salah satu arti atau makna dari awalan ber ya, dalam bahasa Indonesia ya, menunjukkan makna mempunyai, bersambul atau mempunyai sambul, ya, berjenggot, mempunyai jenggot, berkacamata, mempunyai kacamata atau memakai, mengenakan kacamata. Jadi lebih ringkas ya, berkacamata, berjenggot dan seterusnya. Kalau diubah diganti dengan awalan ber itu mudah ya, digunakan itu aja dengan ber itu ya, dengan awalan ber. Tapi kalau tadi ada seperti zu waraqin yang berkertas ya, kalau itu agak sulit difahami ya, baru digunakan lafaz yang lain, yang mempunyai kertas atau yang kertasnya bergaris. Jadi tidak memang tidak harus diartikan dengan ber ya, tetapi untuk lebih mudahnya dan kalau itu dalam terjemahan bahasa Indonesia lebih pas, lebih mudah, itu saja. Ya, kalau itu sulit atau kurang pas ya, mungkin baru diganti dengan lafaz yang lain dalam bahasa Indonesia. Jadi bisa menyesuaikan. Berikutnya man hadza ar-rajul dzuru dzus-sya'ril sya'ri tawili. Ya, dzus-sya'ri ini juga dzu kemudian mudhaf ilahnya alif lam, maka langsung ke alif lamnya, kemudian lamnya masuk ke atau idgham pada huruf sesudahnya huruf shin, berarti dzus-sya'ri ya. Dzus-sya'ril tawili. Man hadza ar-rajul dzus-sya'ril tawili. Maknanya siapa lelaki yang berusaha tawil, syar rambut tawil panjang ya, siapa laki-laki yang berrambut panjang ini. Berikutnya is'al zaka rojula zal komisil asfari. Ya, zal komisil asfari. Is'al dzakar rajula dza, ini asalnya ya dza, kemudian sesudahnya alif lam, ya, mudhaf ilaihnya berawalan alif lam, maka masuk ke lamnya zal qamisil asfari. Artinya tanyakan kepada laki-laki itu yang berbaju kuning. Ya, tanyakan pada laki-laki yang berbaju kuning itu. Pada laki-laki itu yang berbaju kuning, ya, boleh. Atau tadi, ya, pada laki-laki yang berbaju kuning itu. Baik. Ini berikutnya. Liman gatal baitu dunna dunna fi nawa nawa fi, ya, nawa fi dzikati. Ya. Liman dzakal baitu dun nawafidz dzair dun nawafidz dzayqati. Jadi dzu, ya, di sini. Terus artinya milik siapa? Milik siapa rumah yang jendela? Ya, berjendela. Sempit, ya, heeh. Ya, milik siapa rumah yang berjendela sempit itu? Dan sini jendelanya banyak, ya, jamak an-nawafidz, jamak yang berjendela-jendela atau yang jendela-jendelanya sempit itu. Ya. Berikutnya, indi mu'jamun dhu suwarin melawa mulawanatin. Ya. Indi mu'jamun dhu suwarin mulawanatin. Dhu, ya, mu'jamun dhu suwarin. Artinya? Saya kamus. Kamus sampul suar, gambar. Gambar mulawanah, berwarna. Ya, saya mempunyai kamus yang bergambar berwarna. Yang bergambar warna. Nah, nanti bisa dicari yang pas, ya. Ini. Berikutnya. Istara itu mu'jaman la suwarin mulawanatin. Ya. Istara itu mu'jaman za suwarin mulawanatin. Saya membeli kamus yang bergambar warna. Ya, yang bergambar berwarna itu. Ya, enggak apa-apa, ya. Saya mempunyai kamus yang bergambar berwarna, yang bergambar warna. Ya. Itu, ya. Jadi mu'jamun dzu suwarin. Kemudian mu'jaman za suwarin. Ini, ya. Berikutnya, suwar jamak dari suratun, ya, surah, gambar. Jamaknya suwar dengan sad, ya, bukan dengan sin, ya. Baik. Berikutnya, fi qaryatina masjidun dzu manaratin wahidatin. Ya, fi qaryatina masjidun dzu manaratin wahidatin. Di desa kami, desa kami masjid. Ada masjid. Ada masjid yang memiliki menara. Yang memiliki satu menara. Yang bermenara satu. Yang bersatu menara. Atau yang memiliki satu menara tadi, ya. Baik. Atau bermenara satu. Itu, ya. Berikutnya. Ra'aitu masjidan za manaratin wahidatin. Ya. Ra'aitu masjidan za manaratin wahidatin. Saya melihat masjid bermenara satu. Ya. Saya melihat masjid bermenara satu. Saya melihat masjid yang memiliki satu menara. Itu, ya, kira-kira. Jadi arti terjemahan, ya, mungkin secara lafaz dalam bahasa Indonesia bisa menyesuaikan, dicari yang pas, yang tepat sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, sesuai dengan EYD. dalam bahasa Indonesia ya. Intinya maknanya sama. Jadi dzu ini bermakna sahib, yang mempunyai, yang memiliki. Ya. Cara makna demikian. Adapun lafaz tadi terjemahan ya bisa menyesuaikan. Oke. Dan yang perlu diperhatikan tadi di sini dzu ya, ini digunakan baik itu pada mudhaf ilaih yang nakirah maupun pada mudhaf ilaih yang ma'rifah. Jadi sama. Ya, mudhaf ilaih dari dzu bisa nakirah pada beberapa contoh tadi ya, dzu harfin, dzu ghilafin. Dan ada bisa pula mudhaf ilaih dari dzu ini ma'rifah. Dzun nadzarati, dzu sya'ri, dzu qamisi. Ya, ini. Dan keadaan mudhaf ilaih itu tidak berpengaruh pada lafaz dzu. Artinya dzu ya tetap dzu sebagaimana keadaan dzu dalam kalimat. Jadi yang mempengaruhi dzu menjadi dza atau mungkin menjadi dzi itu bukan pada mudhaf ilaihnya tetapi pada kedudukan dia dalam kalimat. Kalau pada kedudukan rafa' ya dia dzu. Kalau pada kedudukan nasab nanti dia menjadi dza dan kalaupun pada jar nanti menjadi dzi. Jadi sesuai dengan kedudukan dalam kalimat tempatnya atau fungsinya. Ada pun mudhaf ilaih bisa dua macam tadi, bisa nakirah, bisa ma'rifah. Dan yang perlu juga diingat setiap mudhaf ilaih pada nakirah maka mudhafnya nakirah. Ya, jadi mudhaf itu dilihat pada mudhaf ilaihnya. Kalau mudhaf ilaih nakirah maka mudhaf itu nakirah. Termasuk di sini dzu. Ya. Adapun ketika mudhaf ilaih ma'rifah, mudhaf ilaih yang kedua ya, yang belakang. Ketika mudhaf ilaih itu ma'rifah, maka mudhaf juga ma'rifah. Menjadi ma'rifah. Nah, ini pengaruh mudhaf ilaih pada hal itunya, pada nakirah ma'rifahnya. Ya, jadi mudhaf ilaih yang mudhaf ilaih yang belakang ya, yang depan itu mudhaf, kemudian yang belakang mudhaf ilaih ini. Jadi mudhaf ilaih itu mempengaruhi mudhaf dari sisi nakirah ma'rifahnya. Artinya kalau mudhaf ilaih itu nakirah, maka mudhaf nakirah. Adapun kalau mudhaf ilaih ma'rifah, maka mudhaf juga ikut menjadi ma'rifah. Ini. Nah, itu tampak tadi pada beberapa contoh di sini, walaupun tidak terkait secara langsung tapi bisa dilihat, diperhatikan pada penggunaan lafaz dzu tersebut. Ya. Pada beberapa contoh, dzu itu sebagai na'at dari isim yang nakirah. Mushafun, daftarun, ini kan nakirah. Ya, tentunya na'atnya juga nakirah. Ya, ingat ya, na'at mengikuti man'ut dalam beberapa hal. Di antaranya dalam i'rabnya tadi. Ya, rafa' ikut rafa' ya, nasab ikut nasab. Yang lainnya dalam hal nakirah ma'rifahnya. Artinya kalau man'ut itu nakirah, maka na'at juga nakirah. Jadi mushafun daftarun misalnya itu nakirah, maka na'atnya juga nakirah. Nah, di sini na'atnya pada lafaz dzu yaitu nakirah. Kenapa? Karena tadi diidhofahkan pada nakirah. Ya, sehingga di situ dzu nakirah. Ya, dia mengikuti mushafun atau daftarun atau yang semisalnya isim yang nakirah. Adapun ketika dzu itu menjadi na'at pada isim yang ma'rifah seperti contoh nomor 4, 5, 6 dan 7 dari tamrin ini tadi. Nah, di situ dzu menjadi na'at dari isim-isim yang ma'rifah, ar-rajulu, ya, at-talibu, al-baitu. Ya, ini ma'rifah. Maka dzu ikut menjadi ma'rifah. Bagaimana ma'rifahnya dzu tadi dengan mudhaf ilaih yang ma'rifah. Ya, asy-sya'ri, an-nadzarati, al-qamisi, an-nawafizi, ini mudhaf ilaih dari dzu ma'rifah. sehingga dhu ikut menjadi ma'rifah dan dia menjadi na'at dari isim yang ma'rifah yang sebelumnya. Jadi mudhaf ilaih itu mempengaruhi keadaan mudhaf dari sisi ma'rifah dan nakirahnya. Ini. Adapun dari sisi i'rab sama sekali tidak berpengaruh. Artinya keadaan mudhaf itu ya sesuai dengan letak dia dalam kalimat. Ini. Dan juga secara asal penggunaan dhu tidak mesti harus sebagai na'at juga. Kebetulan ya, atau untuk memudahkan dalam contoh-contoh ini, dalam pembahasan ini, penggunaan dhu ini itu menjadi na'at. Tetapi sebenarnya tidak harus. Ya, tidak harus menjadi na'at. Bisa menjadi mubtada atau menjadi fa'il atau menjadi maf'ul bih. Bukan na'at. Bukan na'at dari fa'il atau bukan na'at dari maf'ul bih. Bukan, tetapi menjadi maf'ul bihnya sendiri atau menjadi fa'il atau menjadi mubtada atau menjadi khabar. Itu bisa. Nah, di sini ditunjukkan sebagai na'at ya, untuk memudahkan saja untuk memahami penggunaan itu. Ya, ini. Dan satu hal lagi sebagai tambahan, ini berlaku hanya pada lafaz dzu, tidak berlaku pada jamaknya, tidak berlaku pada muannasnya. Ya. Artinya apa? Rofaknya dengan wawu, ya, nasabnya dengan alif, kemudian jar itu dengan ya, ini hanya berlaku pada lafaz dzu untuk yang mufrad mudzakkar ini. Adapun jamak atau untuk yang muannas nanti ada pembahasan yang lain. Artinya berbeda keadaannya, tidak sama dengan dhu ini. Ya. Ini beberapa tambahan faedah terkait dengan dhu. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Tidak ada, kita lanjutkan yang berikutnya. Salisa asyara yang ke-13. Ta'amalil amsilatal atiyata li mal mausulati atau mal mausulatu. Perhatikan, cermatilah contoh-contoh berikut ini untuk ma al mausulah. Jadi ma yang fungsinya atau yang faedahnya, yang maknanya sebagai isim mausul. Al mausulah berarti dia termasuk isim mausul, merupakan isim mausul. Ini ya, satu kata ini ma ternyata mempunyai makna yang lain di sini, yaitu sebagai isim mausul, sehingga disebut dengan ma al mausulah ini. Dan yang semisal dengan ini nanti lafaz yang satunya itu man, nanti juga ada man al mausulah. Jadi man yang merupakan isim mausul. Nah, lalu bagaimana untuk mengetahui ma itu al-mausulah ataukah mungkin ma yang lain? Ya tentunya dari siyakul kalam, ya dari konteks kalimatnya. Nah, di sini dijelaskan contoh, madza ta'kulu ya aliyu? Ma. Ya, jadi madza itu asalnya ma kemudian ditambahkan dza. Ya, isim isyarah ya. Dza isim isyarah. Jadi asalnya ma. Ma ta'kulu atau maza ta'kulu. Nah, di sini ma-nya apa? Ma istifhamiyah, ma untuk yang bertanya. Ya, dari siyakul kalam bisa diketahui, maza ta'kulu ya Ali? Apa yang kamu makan wahai Ali? Ini istifham, bertanya. Sehingga ma di sini adalah ma al-istifhamiyah, al-istifhamiyah. Ma untuk istifham, untuk bertanya. Kemudian perhatikan pada jawaban akulu ma ta'kulu. Akulu ini fi'il mudhari' untuk mutakalim ya. Kemarin sudah dijelaskan asalnya akulu ya, dua hamzah bertemu kemudian yang kedua dilunakkan menjadi alif. Akulu aku makan, saya makan, ma ta'kulu apa yang kamu makan. Jadi ma ta'kulu maknanya apa yang kamu makan, sesuatu yang kamu makan. Jadi ma di sini bukan ma istifhamiyah seperti yang digunakan di awal tadi. dan juga bukan ma yang nafiah yang menafikan. Ingat, ada ma an-nafiah, ma yang menafikan. Ya, bukan keduanya, tapi apa? Ma di sini al-mausulah. Bagaimana? Ai dijelaskan di sini makna dari ma ta'kulu asy-syai'a allazi ta'kulu, sesuatu yang kamu makan. Jadi ma ta'kulu ai asy-syai'a allazi ta'kulu, sesuatu yang kamu makan. Jadi kalau ada ma dalam satu kalimat yang maknanya semisal ini, seperti ini, maka berarti ma itu adalah ma al-mausulah. Ma yang merupakan isim mausul, bukan ma al-istifhamiyah untuk bertanya, dan juga bukan pula ma an-nafiyah yang menafikan. Ini. Nah, tadi cirinya apa? Bermakna asy-syai' alladzi ta'kul, atau yang semisalnya. Jadi, atau ringkasnya, ma di situ semakna dengan allazi, atau yang semisalnya. Allazi atau allazina atau allazi, ya, sesuaikan dengan jumlah dan jenisnya. Jadi semakna dengan itu. Kalau ma itu semakna dengan allazi atau yang semisalnya, berarti itu ma al-mausulah. Tetapi kalau tidak semakna, tidak bisa diganti dengan lafaz allazi atau yang semisalnya, maka itu bukan ma al-mausulah. Ini untuk ini cirinya, atau untuk menandai, untuk membedakan dengan ma yang lainnya. Ma akulu ma ta'kulu bisa diganti akulu allazi ta'kulu, aku makan yang kamu makan, atau asy-syai'a allazi ta'kulu. Berarti ini ma al-mausulah. Contoh yang berikutnya. Madza tashrabu ya Abu Bakrin? Apa yang kamu makan wahai Abu Bakar? Ashrabu ma tashrabu. Ai ashrabu asy-syai'a alladzi tashrabu. Aku minum apa yang kamu minum? Aku minum sesuatu yang kamu minum. Jadi ma tashrabu ai asy-syai'a alladzi tashrabu, sesuatu yang kamu minum. Ya, berarti di sini ma al-mausulah. Ya, ini satu contoh. Afhamu ma taqulu. Afhamu ma taqulu. Ma di sini bisa diganti dengan tadi afhamu asy-syai'a allazi taqulu, bisa. Berarti di sini ma al-mausulah. Aku memahami, aku mengerti apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu katakan. Aku mengerti sesuatu yang kamu katakan. Nah, berarti ma di sini adalah ma al-mausulah, bukan istifham dan juga bukan nafi. Bukan afhamu ma taqulu, aku memahami apakah yang kamu tanyakan, bukan seperti itu. Atau aku memahami, mengerti tidak kamu katakan, ya, bukan seperti itu pula. Tapi di sini ma al-mausulah, ya, asy-syai'a allazi taqul, atau yang semisalnya. Ya. Berikutnya dibaca. Nomor 3. Sa'ashtari ma turidu. Ya. Sa'ashtari ma turidu. Saya akan beli apa yang kamu inginkan. Ya, saya akan beli apa yang kamu inginkan, ya. Baik, berikutnya. Nah, Samita. Samita yauma fil fasli. Ya. Uktub ma samital yauma fil fasli. Tulislah. Apa yang kamu dengar hari ini di kelas. Ya. Tulislah apa yang kamu dengar hari ini di kelas. Berikutnya. Nasi tu ma qala li mudarrisu amsi. Ya, nasitu ma qala li al mudarrisu amsi. Apa? Aku lupa. Lupa apa yang kamu katakan. Mudarris katakan kepadaku. Kepadaku. Ya. Aku lupa apa yang mudaris katakan kepadaku kemarin. Ini. Jadi dalam terjemahan ma al-mausulah ini bisa diterjemahkan dengan sesuatu atau dengan apa atau apa-apa. Ya, dalam bahasa Indonesia biasa dengan kata apa-apa, ya berulang ya apa-apa. Ya. Aku lupa apa-apa yang mudaris katakan kepadaku. Tulislah apa-apa yang kamu dengar. Saya akan memberikan apa-apa yang kamu inginkan. Ya, terkadang diterjemahkan dengan lafaz apa atau yang berulang apa-apa atau dengan lafaz sesuatu dalam terjemahan bahasa Indonesia ya seperti itu. Ini untuk menandai atau ciri dari ma al-mausulah. Contoh yang berikutnya dalam ayat. Qala Allah Ta'ala fi surah As-Saff lima taquluna ma la taf'aluna. Ya, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa? Kenapa mereka kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian lakukan? Ya, mengapa kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian lakukan? Kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Mengapa? Lima, mengapa? Yang berikutnya, waqala ta'ala fi suratil kafirun. Di surah Al-Kafirun dibaca. Berikutnya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna. Qul, ya, katakanlah ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak beribadah pada apa-apa yang kalian beribadah, pada apa-apa yang kalian ibadahi. Aku tidak beribadah pada sesuatu yang kalian ibadahi. La a'budu alladhi atau asyai'a alladhi ta'budun, sesuatu yang kalian ibadahi. Nah, di sini ma al-mausulah. Wa qala ta'ala fi surati Ali Imran sanaktubu ma qalu, kami akan tulis asyai'a alladhi qalu, sesuatu yang mereka ucapkan, sesuatu yang mereka katakan. Ma al-mausulah, ya tadi ya, ini jadi asyai' alladhi ta'kul atau yang semisalnya asyai' alladhi kaza wa kaza, sesuatu yang begini-begini. Ini makna dari ma al-mausulah. Jadi kalau ada ma dalam kalimat dengan makna seperti ini, maka ma tersebut adalah ma al-mausulah. Ya. Terkait dengan ini pada samarin yang berikutnya, Rabi'ah Asyara yang ke-14, ta'amal ma yali, perhatikan berikut ini. Ini beberapa macam ma ya, di antaranya disebutkan di sini. Yang pertama, ma an-nafiyatu, ma an-nafiyah, ma yang menafikan, ma yang bermakna nafi, untuk menafikan kalimat sesudahnya. Contoh, ma indi kitabun, saya tidak mempunyai kitab. Nah, di sini ma nafiyah, menafikan, mentidakkan. Ma indi kitabun. Ma fahimtu darsa, saya tidak memahami pelajaran itu. Ma ini nafiyah, menafikan, mentidakkan. Ya, fahimtu darsa, saya faham, saya mengerti pelajaran ini. Kemudian dinafikan dengan ma. Ma fahimtu darsa, saya tidak mengerti pelajaran ini. Ma adri, saya tidak tahu. Ya, ini juga nafiyah. Ya. Ma an-nafiyah, ya, bermakna nafi. An-nafiyu atau dalam bahasa Indonesia bermakna tidak atau bukan. Ya. Dan ma an-nafiyah, kalau dilihat contohnya di sini ya, bisa masuk pada jumlah ismiyah pada mubtada khobar, seperti contoh yang pertama ma indi kitabun, ya indi kitabun mubtada khobar, dengan dibalik ya, mubtadanya muakhar, khobarnya muqaddam. Kemudian ma fahimtu darsa masuk pada jumlah fi'liyah dengan fi'il madhi, fahima fi'il madhi. Atau ma adri masuk pada jumlah fi'liyah yang fi'ilnya mudhari', adri ini fi'il mudhari. Ini ma an-nafiyah. Dan tadi diketahui dari siyaqul kalam, dari konteks kalimatnya. Jenis ma yang kedua, ma al-istifhamiyah, tu ma istifhamiyah, ma yang digunakan untuk istifham, untuk bertanya. Contoh, ma haza, apa ini, apakah ini, masmuka, apa namamu, atau siapakah namamu, maza taktubu, ma istifhamiyah, kemudian ditambahkan za, sudahnya, maza taktubu, apa, apakah yang kamu tulis. Ini ma al-istifhamiyah, yang digunakan untuk bertanya, untuk istifham. Ya, ini juga bisa masuk atau bisa digunakan pada jumlah ismiyah, mahaza, masmuka, ini jumlah ismiyah, dan juga bisa pada jumlah fi'liyah, maza taktubu. Ini. Kemudian jenis ma yang ketiga yang baru dibahas tadi adalah ma al-mausulatu, ma al-mausulah, ma yang termasuk isim mausul. Ya, tadi yang bermakna asyai alladhi kaza wa kaza, yang semakna dengan alladhi. Ya. Contoh, akulu ma ta'kulu, aku makan apa yang kamu makan, sesuatu yang kamu makan. Sa'ashtari ma turidu, aku akan belikan apa yang kamu inginkan, sesuatu yang kamu inginkan. Lima ta'kuluna ma la ta'f'alun, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Ya, ma yang di garis bawah di sini pada contoh ini adalah ma al-mausulah. Ya, yang bermakna tadi, asyai alladhi kaza wa kaza, sesuatu yang demikian-demikian ini. Atau ringkasnya, ya, ma tersebut bisa digantikan dengan lafaz allazi. Berarti ini adalah ma al-mausulah. Ya. Jadi untuk mengetahuinya dari siyaqul kalam, dari konteks kalimatnya, dari qarinah-qarinah yang ada dalam kalimat tersebut, insyaallah bisa diketahui itu ma an-nafiyah ataukah ma al-istifhamiyah ataukah ma al-mausulah. Ya, ini. Kemudian tamrin yang berikutnya, ini juga ada ma di sini, perhatikan khamisa asyara, tamrin yang ke-15, ta'amal ma, jadi perhatikan berikut ini, ma uridu syai'a, saya tidak ingin sesuatu saat ini. Ya, kok tahu dari mana yang menunjukkan saat ini? Karena fi'ilnya mudhari', ya, uridu ini fi'il mudhari', dinafikan dengan ma, berarti dia mengkhususkan untuk hal, untuk saat ini, untuk sekarang ini ketika ini diucapkan. Beberapa waktu yang lalu sudah dibahas ma an-nafiyah yang masuk, yang bertemu pada fi'il mudhari', maka dia mengkhususkan fi'il mudhari' tersebut untuk waktu hal, waktu sekarang. Jadi nafinya hanya pada waktu itu saja. Ma uridu syai'a, sekarang ini saya tidak ingin sesuatu, saya tidak ingin apapun. Ya, ini. Contoh yang berikutnya, ma akaltu syai'a, aku tidak makan sesuatu, sesuatu pun atau apapun. Ma ra'aitu syai'a, aku tidak melihat apapun, tidak melihat sesuatu pun. Ma fahimtu syai'a, aku tidak mengerti apapun atau sesuatu pun. Atau terkadang diartikan sedikit pun. Ma fahimtu syai'a, aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti, tidak memahami sedikit pun. Ya. Dalam arti atau terjemahan dalam bahasa Indonesia, ya, tadi terkadang diartikan apapun atau sesuatu pun atau sedikit pun. Ya, sesuai dengan siyaqul kalam, ya. Ini. Nah, di sini ma adalah ma an-nafiyah. Ya, ma an-nafiyah dalam kalimat-kalimat ini. Ya. Ini. Ya. Jadi menafikan kalimat yang sesudahnya, ya, bisa masuk pada fi'il mudhari', dan umumnya atau asalnya ma'anafiyah ini pada fi'il madhi. Baik. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Mausul itu entaknya tengah kalimatnya. Tidak mesti sebenarnya. Penggunaannya untuk ma'al mausulah sebagaimana isim mausul secara umum. Isim mausul itu bisa digunakan di awal kalimat. Bisa. sebagai mubtada, ya kedudukannya sebagai mubtada di awal kalimat itu bisa. Maka ma al-mausulah juga bisa sebenarnya. Walaupun adapun mungkin penggunaannya jarang atau sedikit, itu tergantung penggunaan. Tetapi secara asal dia sebagaimana isim mausul yang lain, penggunaannya ataupun tempatnya, kedudukannya sama. Ya. Misalnya ma ta'kulu haramun, bisa kan? Asyai alladhi ta'kul haram, sesuatu yang kamu makan itu haram misalnya, atau halal. Mungkin ini diucapkan pada temannya, dia mungkin makan apa, bangkai atau khinjir atau yang sesuatu yang haram, maka dikatakan itu haram. Atau dia makan sesuatu yang halal, ya maka dikatakan halal. Ya, tadi ma ta'kulu halal atau ma ta'kulu haram. Nah, di situ namanya al-mausulah. Kenapa? Karena bermakna asyai alladhi ta'kul, sesuatu yang kamu makan atau sesuatu yang kamu minum itu halal atau haram. Nah, di situ namanya al-mausulah di awal kalimat. Di awal kalimat ya, sebagai mubtada. Ini bisa, ini boleh. Jadi letak tidak berpengaruh, artinya tidak bisa untuk menentukan kalau hanya sekedar letak. Tapi yang penting apa? Maknanya, si akul kalam. Ini ya. Ini yang menentukan. Berikutnya, kita lanjutkan. Sadis asyar yang ke-16. Naqulu, kita katakan, Al-Quranu kitabullahi. Al-Quran adalah kitabullah. Qara'tul Qur'ana, saya membaca Al-Qur'an. Ahfazul Qur'ana, saya menghafal Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an. Yang dimaksud Al-Qur'an, ini bacaannya. Ini ayat-ayatnya, itu Al-Qur'an. Itulah kitabullah. Itulah yang dibaca, dihafalkan, dan mendapatkan pahala di sisi Allah. Itu. Nah, bedakan dengan mushaf. Contoh, wa naqulu, dan kita katakan, indi salah satu mushafa, saya mempunyai 3 mushaf. Wada'tul mushafa 'alal maktabi, saya meletakkan mushaf di atas meja. Iqra minal mushafi, bacalah dari mushaf. Nah, kalau mushaf, apa yang dimaksud mushaf? Ini bendanya, kertas yang disusun dalam bentuk buku atau kitab, dicilit, kemudian dituliskan di situ ayat-ayat Al-Qur'an. Itu mushaf. Bendanya atau bukunya, kitabnya, itu mushafnya. Adapun Al-Quran, ya apa yang diucapkan, apa yang dibaca, itulah Al-Quran. Jadi beda ya, antara Al-Quran dengan mushaf ya, walaupun terkadang mungkin ada sisi kesamaan ya, yang mana mushaf itu ya yang ditulis dalam mushaf adalah Al-Quran, tetapi itu berbeda. Jadi sesuaikan penggunaannya masing-masing. Sesuai dicontohkan tadi ya, Al-Quranu kitabullah, qara'tul Qur'ana, hafazul Qur'an. Adapun mushaf tadi sudah disebutkan contohnya. Ini. Yang berikutnya, sabi'a asyara yang ke-17, ta'amal ma yali, perhatikan berikut ini. Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Ya. Penggunaan kata ghair. Ya, ghair ini menunjukkan satu sifat yang umum, yang tidak menentu, ya masih umum, dan untuk semacam menafikan dari yang lainnya. Contoh, hadzal waraqu musattarun, kertas ini bergaris, ya musattar bergaris. Wa hadzal waraqu ghairu musattarin, dan kertas ini tidak bergaris. Ya, jadi bermakna nafi dan menunjukkan makna yang umum ya, tidak bergaris. Hadzal khabaru sahihun, berita ini sahih. Berita ini benar. Hadzal khabaru ghairu sahihin, berita ini tidak benar. Ya, ghairu sahihin, tidak benar. Ya, jadi ini contoh penggunaan makna ghair ya, di sini untuk menunjukkan makna menafikan atau menyebutkan kebalikan dari lafaz yang disebutkan. Ya. Dan di sana ada beberapa penggunaan makna ghair. Ya, ini salah satunya atau ini makna secara asal pada lafaz ghair ini. Dan sesudah ghair, isim yang terletak sesudah ghair ini selalu majrur, yakni sebagai mudhaf ilaih dari ghair tersebut. Ghairu musafarin, ghairu sahihin, ya, musafarin sahihin ini majrur, mudhaf ilaih dari ghair ini. Jadi yang sesudah ghair itu selalu majrur. Seperti dalam ayat di surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim. Al-maghdubi ini majrur dengan kasrah, ya, mudhaf ilaih dari ghair. Ini. Baik, ini dulu untuk sementara untuk tentang ghair, ya. Baik. Berikutnya al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Mushafun jamaknya masahifu, ya, mushaf yang tadi sudah disebutkan. Kemudian halwa jamaknya jam'uhu, jim itu jam'uhu jamaknya. Halawa apa permen atau manisan, ya, sesuatu yang manis. Safun, saf atau barisan, ya, jam'uhu jamaknya sufufun. Kumashun, apa kemarin? Kain, ya. Kumashun, kain, jam'uhu, jamaknya, aqmishatun. Namudzajun, contoh, sampel, ya, namudzat, ya, itu contoh atau sampel, ya. Jamaknya, namadziju, ya. Suratun, gambar atau bentuk, jamaknya, suwarun, ya, suwarun dengan shad. Dan wayyiqan sempit. Akharu yang lain. Al-mu'annasu mu'annasnya ukhra. Asmaru yang coklat, yang berwarna coklat. Al-mu'annasu mu'annasnya samra'u. Musafarun bergaris. Ya. Kalau arti secara harfiah, musafar yang digaris, diberi garis, ya, itu makna musafar. Kalau dalam bahasa Indonesia, bergaris, ya. Jadi beda cara mengungkapkannya. Intinya sama, ada garisnya. Ya. Berikutnya syai'un jam'uhu jamaknya asya'u, ya, ini bisa bermakna sesuatu ataupun tadi ada beberapa contoh penggunaannya, tentunya nanti disesuaikan dengan penggunaannya dalam kalimat, ya. Syai'un sesuatu bisa bermakna barang atau benda, ya. Yang jelas tadi sesuaikan dalam penggunaan dalam kalimat syai'un. Kemudian ghaba ini fi'al, ghaba yaghibu, tidak hadir atau bolos, ghaib, ya, tidak nampak. Ishtara yashtari membeli. Ini pelajaran yang ke-16. Alhamdulillah kalau saya dengan ini. Ada yang ditanyakan? Khorisana itu apa? Khorisana itu khorisana. Qaryatina, fi qaryatina, di desa kami. Qaryatina, qaryah, qaryatina, fi qaryatina, di desa kami. Qaryah, desa. Ada lagi? Untuk malam ini sampai ini walhamdulillah. Yang berikutnya insyaallah masuk pada daras yang baru. Alakuminkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.